أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Kita masih melanjutkan tafsir dari surah Al-Fajr, di mana Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang dihinakan oleh Allah adalah orang-orang yang meninggalkan ketaatan dan melakukan kemaksiatan. Dan di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat kikir yang sangat, kecintaan kepada dunia, kecintaan kepada harta dengan kecintaan yang berlebihan menjadi hamba dunia, dan enggan untuk mengeluarkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang keadaan mereka ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, kalla, sekali-kali tidak. Yani tidak seperti apa yang mereka lakukan dari keadaan mereka, meninggalkan amalan salih, meninggalkan iman, meninggalkan amal salih. Tidak benar apa yang mereka lakukan. Disebutkan dalam tafsir, ma hakadha yanbaghi ayyakuna halukum. Tidak seperti itu yang sepantasnya keadaan kalian itu. Yang seharusnya keadaan kalian adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya keadaan kalian adalah memperbanyak kebaikan, bukan malah menjauhi kebaikan, menjauhi jalan-jalan yang membawa kalian kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa yang kalian lakukan dari kecintaan yang sangat dengan kecintaan dunia, itu tidak akan berarti apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua akan sirna. Kebahagiaan dunia semuanya akan hilang, dan seorang tidak akan merasakan lagi kebahagiaan di akhirah apabila dia tidak memiliki iman dan amal saleh. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang setelahnya mengingatkan bahwa dunia ini akan hancur, dan kebahagiaan dan segala kesenangan dunia ini akan hancur dengan hancurnya dunia dan datangnya hari kiamat. Allah Azza wa Jalla berfirman, idza dukkatil ardu dakkan dakka. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ad-dakku, asal dari makna ad-dakku al-kasr, ya, dihancurkannya. Nah, namun yang dimaksud di sini dukkatil ardu dakkan dakka ay az-zilzal wa tahrik, digoncangkan dan digerakkan. Disebutkan dalam tafsir, idza dukkatil ardu ay fa idza zulzilatil ardu, apabila digoncangkan bumi ini, wa kassara ba'dhuha ba'dhan, dan saling menghancurkan antara sebagian dengan sebagian yang lain. Itulah kondisi yang menunjukkan berakhirnya kehidupan dunia. Nah, dihancurkannya apa yang selama ini kita saksikan, kita berjalan di atasnya, semuanya akan sirna. Kullu man 'alaiha fan, ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Maka di sini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dunia ini akan hancur. Dunia ini akan digoncangkan oleh Allah Jalla wa Ala. Bumi-bumi akan diterbangkan, dan tanda-tanda hari kiamat yang dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa taala dalam banyak ayatnya. Nah, pada saat di hari kiamat itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Rabbmu dan datang pula para malaikat dengan bersaf-saf, dengan berbaris berbaris-baris. Disebutkan dalam tafsir, wa jaa rabbuka li faslil qada'i baina khalqihi, dan Allah Azza wa Jalla datang untuk menentukan ketetapan hukum di antara makhluknya, menetapkan ketetapan-ketetapannya di antara makhluknya. Wal malaikatu sufufan sufufa, dan datang para malaikat dengan bersof-sof. Yang dimaksud di sini adalah kejadian nanti pada hari kiamat. Nah, Allah Subhanahu wa taala datang untuk apa? Li faslil qada. Untuk menetapkan nasib masing-masing dari hambanya. Kemana mereka akan dimasukkan? Apakah mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan yang kekal atau sebaliknya? Dan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa di antara sifat Allah Azza wa Jalla adalah sifatul maji. Allah Subhanahu wa taala datang. Ya. Dan kita sebagai seorang mukmin, kewajiban kita adalah meyakini apa saja yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, tanpa kita mentakwil, mentahrif, merubah dari makna asalnya, atau mentatil, meniadakan sifatnya, atau mentashbih, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, atau mentakif, membagaimanakan sifat Allah. Ini semua merupakan cara-cara yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwa apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama dan sifat-sifatnya, kewajiban kita adalah meyakininya secara zahir sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah masyhur dari ucapan para ulama ussalaf, mereka mengatakan, amirruha kama ja'at bila kaif. Hendaknya kalian memahami secara zahir sebagaimana datangnya ayat itu, tanpa harus membagaimanakan, membayangkan begini dan begitu, tidak sama sekali. Maka di antara ayat-ayat sifat adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan ini. Wa jaa rabbuka, dan Rabbmu datang. Maka di sini Rabb kedudukannya sebagai fa'il dari jaa, menunjukkan bahwa fi'ilul maji, perbuatan datang itu dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita sebagai seorang mukmin meyakininya. Meyakini apa saja yang disebutkan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala datang, Allah subhanahu wa ta'ala murka, Allah subhanahu wa ta'ala marah, Allah subhanahu wa ta'ala tertawa seperti yang disebutkan dalam hadith-hadith yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, dan sifat-sifat yang lainnya yang wajib bagi kita adalah membenarkan, membenarkan dan meyakini bahwa itu adalah kebenaran. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengerti tentang sifatnya daripada makhluknya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mengerti tentang Allah dari makhluk-makhluk yang lainnya. Sehingga pada saat kita hendak menetapkan hal-hal yang hubungannya dengan permasalahan ghaib seperti nama-nama dan sifat Allah, maka tidak ada bagian dari akal untuk membahasnya. Tidak ada bagian dari akal untuk menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, penakwilan yang datang dari sebagian mengatakan dimaksud yang datang adalah perkara Allah dan yang semisalnya, ini adalah menakwilkan ayat dari yang zahir, dari yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah jalla wa'ala berfirman, wal malaku soffan soffa, dan para malaikat itu bersaf-saf, menunjukkan bahwa para malaikat mereka bersaf-saf. Setiap penduduk langit mereka berada di saf yang tersendiri. Disebutkan oleh Atha, yuridu sufufan malaikah wa ahlu kulli saffin ala hidah wa ahlu kulli sama saffun ala hidah. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah saf-safnya para malaikat. Mereka berbaris-baris, dan setiap penduduk langit itu berada di saf tersendiri, tersendiri dari penduduk langit yang lainnya. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Waji'a, dan didatangkanlah, yawma idzin, pada hari itu, bi jahannam, didatangkanlah jahannam, didatangkanlah neraka. Disebutkan dalam tafsir, waji'a fi dzalikal yaumil adzim bi jahannam, dan didatangkanlah pada hari yang sangat besar itu, dihadapkan jahannam, didatangkan jahannam, dan jahannam itu didatangkan ya dalam keadaan tali kekangnya itu ada 70 ribu, 70 ribu tali kekang. Satu tali yang menarik neraka ini itu ditarik oleh 70 ribu malaikat. Jadi luar biasa. Itu disebutkan dalam sahih Al-Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi jahannam itu 70 ribu talinya, tali kekangnya untuk menarik. Satu talinya itu ditarik oleh 70 ribu malaikat. Berapa jumlah malaikat? Jadi 70 ribu tali kekang dikali 70 ribu, itulah jumlah malaikat yang menarik jahannam itu. La ilaha illallah. Waji'a yawma idzin bi jahannam, dan didatangkanlah pada hari itu jahannam, dihadirkan. Yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan pada hari itu yatadzakkarul insan, manusia pun ya mendapatkan peringatan dengan itu. Tapi apakah bermanfaat? Setelah mereka melihat neraka di hadapan mereka dan mereka mengetahui bahwa mereka akan dilemparkan ke dalamnya. La ilaha illallah. Sangat mengerikan ya akhwan. Ya. Kompor jahanam yang demikian besar. Bayangkan saja kalau ada kompor di rumah kita, sedikit saja kita terkena apinya, sedikit saja, jangankan apinya, masyaallah rahimakumullah, bejana yang di atasnya, bekas bejana yang digunakan untuk memasak air, kita tersentuh dengan bejananya, hah? Kira-kira gimana? Tangan itu gimana? Ya. Nah, kalau mau mencoba, coba lekatkan. Kira-kira jadi apa tangan itu? Itu masih tingkatan api yang sangat ringan. Api yang paling panas yang ada di dunia ini itu masih 1/70 dibandingkan api jahanam. Api yang paling panas 1/70 dibandingkan api jahanam. Jadi gak bisa dibayangkan. Jangan bermain-main dengan neraka. Urusannya berat. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Ya. Jadi jika kita mentadabburi ayat-ayat yang seperti ini, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, seorang mukmin merinding. Merinding mendengarkan itu. Sangat mengerikan ya, ikhwan. Sangat mengerikan. Sungguh keterlaluan kalau kemudian seorang mendengarkan ayat-ayat ini, mereka memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang dahsyatnya neraka, lalu kemudian dia tidak mengambil pelajaran darinya. Subhanallah. Yauma idzin, pada hari itu, yatadzakkarul insan, manusia itu ya menjadikan itu sebagai pelajaran, sebagai nasihat. Ya, manfaat enggak? Apakah bermanfaat pada yaumul qiyamah? Sama sekali tidak bermanfaat. Yang ada adalah penyesalan. Ma'asyarul ikhwan rahimakumullah. Disebutkan dalam tafsir, yauma idzin yata'idzul kafiru wa yatubu. Pada hari itu orang kafir itu mendapat peringatan, menjadikan itu sebagai peringatan, sebagai nasihat, baru sadar dan bertaubat. Manfaatnya, apakah memungkinkan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat setelah dia meninggalkan dunia ini? Walaysat at-taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an. Bukanlah taubat yang dinamakan taubat bagi orang yang berbuat kejahatan sampai setelah datangnya kematian menjemputnya, baru dia mengatakan sekarang saya bertaubat. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar, dan bukan pula orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Allah itu menerima taubat seorang hamba selama belum gharghara. Ya, Tapi kalau sudah gharah, apalagi kalau sudah meninggalkan dunia, di akhirah baru sadar, tidak manfaat. Wa anzirhum yaumal hasrah, beri peringatan kepada mereka adanya hari yang penuh dengan penyesalan. Hari kiamat itu hari yang penuh dengan penyesalan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa anna lahu dzikra, dan manfaat apa yang dia dapatkan dari nasihat dan peringatan itu? Tidak bermanfaat lagi. Wa kaifa yanfa'uhu litti'adhu wat taubah, bagaimana mungkin bermanfaat baginya nasihat dan taubat itu? Wa qad farrata fihi ma fid dunya, sementara di dunia dia menelantarkan keduanya, tidak mengindahkannya. Wafata awanahuma, dan telah lewat waktunya, sudah bukan lagi masanya untuk bertaubat. Yaqulu ya laitani qaddamtu fid dunya minal a'mal ma yanfa'uni li hayati fil akhirah, dia mengatakan alangkah inginnya aku untuk mempersembahkan amalan-amalan saleh ketika di dunia yang akan memberikan manfaat kepadaku untuk kehidupanku dalam kehidupan akhirah. Ya, hanya angan-angan saja, ingin kembali ke dunia. Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla, ya Allah kembalikan aku, kata orang-orang kafir. Mungkin saya bisa beramal soleh lagi kalau sudah kembali ke dunia. Namun itu semua tidak berarti, ma'asyarul ikhwa rahimakumullah. Baik ya akhwan, kita sampai pada ayat yang ke-23. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. 24 ya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Na'am. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafidhakumullah.